عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari kitab Aisarut Tafasir, yang pada hakikatnya untuk pertemuan kali ini insyaallah kita memulai dari ayat ke-59 dari surat Ali Imran, diusahakan sampai ayat 63, dan jika ternyata waktu masih panjang sedikit diteruskan ayat berikutnya. Masih berkisar tentang Nabi Isa alaihi salam dan bantahan demi bantahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, yang mana dengan bantahan ini untuk menunjukkan bahwasanya agama kita, yaitu agama Islam, agama yang benar, dan tidak ada agama benar lainnya, hanya Islam saja. Kendati pun memang agama Yahudi dan Nasrani, agama Samawi, yang ada kesamaan di beberapa poin terhadap agama kita, agama Islam. Karena memang asalnya agama Yahudi dan Nasrani dulunya juga, kalau memang mau kembali kepada kebenaran, agama Tauhid, monoteism, seperti agama, dan memang agama Islam. Tetapi karena kebid'ahan dalam masalah akidah, penyimpangan, dan juga karena ulama-ulama ketika itu, ulama mereka mencari dunia dengan agama itu, akhirnya terjadilah penyimpangan. Bahkan disebutkan oleh sebagian dari pendeta mereka bahwasanya asalnya penyimpangan ini selain dunia, yaitu ada haluan politik sehingga terjadi pergeseran pemahaman terhadap agama yang aslinya benar kemudian disimpangkan. Mari kita baca atau mulai dari ayat 59 firman Rabb kita Azza wa Jalla: Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Yaitu sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa, Nabi Isa, bagi kita Nabi, indallahi, bagi Allah, kemathali Adam, laksana seperti apa penciptaan Adam alaihi salam. Sebenarnya kalau cukup kalimat ini sudah cukup bagi orang yang berakal. Nabi Isa itu dari segi penciptaan seperti Nabi Adam alaihi salam. Sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berpikir, kalau begitu kenapa kok menyembah Nabi Isa? Kenapa begitu? Padahal Nabi Isa ya sama seperti Nabi Adam alaihissalam dari segi penciptaan, yaitu tidak berbapak. Bahkan Nabi Adam seharusnya menjadi lebih afdol, lebih aula, lebih diutamakan untuk disembah kalau memang kalian mau menyembah Nabi. Kenapa? Karena Nabi Adam pun tak beribu, tak berbapak, sementara Nabi Isa tak berbapak namun beribu. Mana yang lebih magnificent? Mana yang lebih luar biasa? Ya, Nabi Adam alaihissalam dari segi ini, dari segi ini. Adapun dari segi keumumannya, Nabi Isa lebih afdol daripada Nabi Adam tanpa mendiskreditkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa termasuk rasul dan termasuk ulil azmi minar rusul. Tentu lebih afdol. Tetapi dari segi penciptaan sama. Bahkan Nabi Adam lebih mencengangkan gitu ya. Kenapa? Pertama, tak berbapak, tak beribu. Kedua, Nabi Adam spesial, diciptakan oleh Allah dari tangannya. Astagfirullah. Diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, khalas. Nah, kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam ditiupkan untuknya roh, ya, yang Allah ciptakan. Berbeda dengan penciptaan keumuman manusia seperti kita, ya, beda dengan penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam, tetapi tetap sama-sama manusia, itu kesamaannya. Kemudian kata Allah azza wa jalla, khalaqahu min turabin. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dari turab. Ya, dan juga ini seolah-olah sekaligus begitu pula Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan dari unsur tanah, dari tanah. Adapun kita dari mani? Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apa sih kita ini diciptakan? Dari nutfah, air mani. Sedangkan Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam tidak diciptakan dari air mani. Itu bedanya dengan kita. Tetapi manzilah dari segi keinsanan, sama-sama insan seperti kita. Hanya Nabi Adam, Nabi Isa, mereka diutamakan oleh Allah karena diberikan kenabian, dan untuk Nabi Isa kerasulan. Khalaqahu min turab. Artinya di sini Allah tahqiq, kemudian Allah ciptakan, gitu loh. Allah ciptakan, bantahan berikutnya untuk orang-orang Kristen. Allah ciptakan, maka tanya kepada orang Kristen. Jesus itu diciptakan atau menciptakan? Ya. Oke, kemudian kalau mereka bilang Jesus itu diciptakan oleh Tuhan Bapa, maka tanya, kenapa Tuhan menciptakan Tuhan? Ah. Kenapa begitu? Kenapa Tuhan menciptakan Tuhan? Kenapa Tuhan enggak sendiri aja menciptakan Tuhan lainnya? Bukankah kalau misalnya ada lebih dari satu Tuhan, maka akan bersaing antar Tuhan itu? Ah, mereka bingung, taib. Oh, enggak, Tuhan Bapa tidak menciptakan Jesus, melainkan Jesuslah menciptakan diri sendiri. Oh, gitu ya. Lalu kenapa kalau bisa menciptakan diri sendiri, kenapa dirinya kemudian terbunuh? Ya. Dan kemudian setelah terbunuh, kenapa masih hidup sampai sekarang? Karena dia Tuhan, kata mereka. Oke, kalau begitu, sekarang Jesus itu menciptakan diri sendiri atau menciptakan semesta juga? Kalau mereka bilang, oh enggak, Jesus hanya menciptakan diri sendiri, terus semesta alam siapa yang menciptakan? Tuhan Bapa. Berarti di sini Tuhan Bapa menciptakan alam semesta dan Jesus menciptakan diri sendiri. Jesus ini termasuk dari bagian alam semesta, bukan? Iya, Jesus termasuk bagian dari alam semesta. Kalau begitu, ternyata di dalam alam semesta itu ada Tuhan baru yang menciptakan diri sendiri, yang tidak diketahui oleh Tuhan Bapa. Bingung juga kan? Antum aja bingung, anak aja yang bikin ini bingung, ya. Nah, atau misalnya bilang yang menciptakan alam semesta adalah Jesus, yang menciptakan kita, merezekikan kita adalah Jesus misalnya. Masya Allah. Kenapa yang merezekikan kok tidak bisa mencegah dirinya dari kematian? Tidak bisa melawan orang-orang yang membunuhnya, karena itu untuk menebus dosa umatnya. Pantaslah kalian semua jadi tukang maksiat, udah merasa aman dengan penebusan dosa dari Tuhan kalian. Kenapa Tuhan kalian berkorban, sementara lihat orang Islam berkorban untuk Tuhannya, justru Tuhan kalian berkorban untuk umatnya. Kasihan sekali Tuhan kalian. Kita kan berkorban ya, kambing, sapi, unta bagi yang bisa ya. Asal jangan pitik, ya enggak bisa. Nah, berkorban dengan itu lillahi ta'ala, untuk Tuhan kita, mempersembahkan untuk Tuhan kita. Sekarang justru malah Tuhan kalian berkorban demi dosa, menebus dosa-dosa kalian. Lalu bagaimana dengan pemahaman kalian terhadap dosa turunan? Katanya ada dosa turunan. Ya. Nah, gitu. Pokoknya repot lah. Ala kulli hal, udahlah cukup kita di Islam aja, ya. Biarin aja mereka kayak gitu. Ya, ntar juga kebingungan sendiri. Ya, makanya banyak orang-orang Kristen itu sendiri berusaha menjauh dari propaganda agama mereka. Kristen, kekristenan hanya dijadikan sebagai identitas semata, gitu. Ya, melainkan belum tentu mereka mengimani betul-betul apa yang diajarkan oleh guru spiritual mereka. Iya. Khalaqahu min turab. Allah bilang Allah ciptakan dia dari tanah. Sama dong berarti dengan Nabi Adam. Iya, sama. Iya. Kita enggak terlalu berlebihan dalam mengagungkan Nabi Isa seperti orang-orang Kristen. Kita juga tidak meremehkan Nabi Isa, bahkan menghinakannya seperti orang-orang Yahudi. Itulah Islam. Ada di tengah di antara dua lembah atau dua bukit ekstremis, ya. Dan Allah Ta'ala menciptakan dia dari, beliau dari turab. Turab itu tanah, jemaah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Di sini lihat kun, fi'il, amar, perintah dari Allah. Jadilah. Dan lafal kun fayakun ini enggak bisa kita pakai, Pak, ya. Misalnya orang penyihir, kun fayakun, enggak bisa, itu cuma Allah saja. Kun ini artinya jadilah sesuai kehendak Allah. Fayakun artinya maka jadilah ia. Nah, di sini Allah Ta'ala mentakbirkan, mengatakan kun fayakun, bukan kun fakana, tapi kun fayakun dengan fi'il mudhari namanya dalam bahasa Arab. Artinya di sini fayakun istimror, atau dalam makna lain pemahamannya adalah Allah Ta'ala kalau mau menginginkan sesuatu, idza arada syai'an, ya, mau menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka pastilah ia jadi sesuai kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun di semesta ini yang terjadi di luar kehendak Allah, semua dengan kehendak Allah. Walaupun kemaksiatan itu memang Allah Ta'ala kehendaki terjadinya begitu secara iradah kauniyah, keinginan kesemesta, keterjadinya itu di semesta ini. Memang kelihatannya jelek, maksiat jelek, adanya iblis jelek, adanya setan jelek, itu semua kehendak Allah adanya itu. Tetapi itu kejelekan yang bersifat nisbi, yang mana di sana ada hikmah yang baik dari Allah Azza wa Jalla kalau kita mau merenunginya. Kadang kalau Allah tidak menciptakan hitam, maka bagaimana kita tahu itu putih? Jika Allah tidak menciptakan adanya maksiat, maka bagaimana kita membedakan taat dan maksiat? Dan seterusnya, ada hikmahnya, jemaah sekalian. Jadi Allah ciptakan segalanya itu cukup dengan mengatakan kun, sesuai kehendak Allah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Dan jangan dibayangkan Allah Ta'ala bicara seperti manusia, kun, kun, kun, gitu. Enggak usah dibayangkan, khalas. Imani saja. Karena bayangan-bayangan tentang sifat-sifat Allah di benak itu bayangan-bayangan yang takutnya nanti ditunggangi oleh syaitan, sehingga akhirnya kemudian mengkiaskan Allah seperti makhluk, dan kemudian mungkin mentakwil, menafsirkan macam-macam, lama-lama malah kita nafikan, enggak, Allah Ta'ala enggak berbicara. Lama-lama begitu, ya. Jadi ikhlas. Allah Ta'ala mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu. Nah, di sini kebenaran itu dari Rabbmu. Ada dua tafsiran. Kita bisa menafsirkan secara umum, kita bisa menafsirkan khusus sesuai konteks ayat. Tafsiran secara umum apa? Segala kebenaran itu mir rabbik, dari Rabbmu. Itu tafsiran umum. Kalau tafsiran khusus, artinya al-haq di sini adalah apa yang telah kami kisahkan. Ini kan kita sudah mempelajari tafsir surat Ali Imran, ya. Dan saya ini kitab Tafsir Al-Isar ini sejak tahun 2014. Sejak Al-Fatihah di Pasar Minggu sana. Kemudian pindah kemari, ya. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan, ya. Al-Haqqum, jadi di sini udah lama sekali jemaah sekalian. Dari dulu dari awal Ali Imran kita belajar di sini, ya ikhwan, itu al-haqqu mir rabbika, semua kebenaran yang ada di kisah-kisah dalam surat Ali Imran. Kita telah menceritakan tentang Siti Maryam, menceritakan tentang mungkin sebelumnya itu tentang keluarga Imran, tentang Imran dan istrinya Hanna, ya, ibunya Siti Maryam. Kita juga menceritakan tentang Nabi Zakaria yang nanti akan punya anak Nabi Yahya. Kita juga menceritakan beberapa sesi tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini masih tentang Nabi Isa. Semua cerita itu adalah al-haq, benar terjadi. Benar terjadi, dan itu kisah-kisah yang diceritakan oleh Rabbmu. Maka pasti yang paling benar dibandingkan diceritakan oleh orang biasa. Jadi al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Ini bisa tafsiran umum, bisa tafsiran khusus sesuai konteks. Maka jika tahu kalau kebenaran itu dari Rabbmu, fala takum minal mumtarin, maka janganlah kamu wahai Muhammad menjadi tergolong sebagai orang mumtar, yaitu syak, yaitu orang yang ragu. Jangan ragu. Dalam makna lain, untuk kita nih kaum muslimin, untuk Al-Quran dan As-Sunnah itu kebenaran, dan itu semua dari Allah. Karena firman sabda Nabi itu kan sebenarnya wahyu juga asalnya. Maka al-haqqu min rabbik, kalau sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya, maka khalas, jangan ragu. Kenapa ragu? Kadang-kadang kita diragukan dengan ini masalah khilafiyah. Kadang-kadang begitu, memang betul khilafiyah. Maka ketika terjadi masalah khilafiyah itu, carilah pendapat yang lebih dekat kepada dalil insyaAllah. Kalau enggak bisa mencari begitu, karena mungkin kurang paham, ya, karena enggak semua orang bisa meneliti dalil, maka bertaklidlah kepada ustaz atau ulama atau guru yang antum lihat dia adalah ahlu dzikr. Ya. Perhatikan di sini, jangan pahami ahlu dzikr itu dengan pemahaman ahli zikir versi kita. Ya. Dengan pemahaman ahli zikir versi kita. Kita kan memahami ahli zikir itu yang bawa tasbih kemana-mana. Oh, ahli zikir tuh di pasar lagi dagang bawa tasbih. Iya. Ya. Pas ada sholat dia enggak ikutan sholat tasbihan. Lah ini gimana, ahli zikir apa ini? Ahli tasbih. Nah, bukan itu. Ahli zikir kata Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli dzikir, ahli dalam dzikir, jika kalian tidak mengetahuinya. Ahli dzikir ini tafsirannya adalah ahli ilm, ahli ilmu yang berkompeten di ilmu tersebut. Iya begitu. Misalnya dalam masalah fikih ini khilaf di antara ulama, maka tanya kepada ustaz atau ulama yang berkompeten dalam masalah fikih atau paham masalah itu. Itu satu. Tapi bukan sekadar paham fikih, Pak. Ya. Karena bisa jadi ilmu itu dipelintir. Ya, bisa. Memang ini ustaz atau dai ini pinter, tapi pinternya melintir. Benar pinter, gelarnya itu berderet-deret mungkin. Tetapi ternyata, makanya Allah Ta'ala sebutkan di sini fas'alu ahla dzikr, bukan disebut fas'alu ahlal ilm. Kenapa? Karena ahla dzikr itu lebih tinggi lagi daripada sekadar sebutan ahlul ilm. Maksudnya apa? Ahlu dzikr itu adalah orang berilmu yang ilmunya itu dengannya dia mengingat Allah. Dzikr itu dzikr mengingat Allah. Karena enggak semua orang yang ilmunya itu menjadikan dia ingat Allah dengan ilmunya. Ilmu betul. Hafal matan ini, hafal ini, tapi ternyata ilmunya itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Nah, ini berarti yang sepertinya jauhi, Pak. Ya? Maksudnya dekat berAllah, lihat dari kelakuannya, lihat dari kalimatnya. Kenapa kok disyaratkan kita kalau mau betul-betul merujuk, mereferensikan ilmu itu kepada ahli zikr, yaitu ahli ilmu yang dengan ilmunya itu dia bertakwa. Kenapa begitu? Karena kalau orang pinter saja modalnya, itu bisa menyetir ilmu sehingga jadi syubhat, atau yang tadinya haram bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan halal karena kepintaran bersilat lidah. Ya, tapi kalau misalnya ahli ilmu ini takut pada Allah, dia tidak akan berkata kecuali pertama yang dia tahu, dan dia tidak akan berkata kecuali yang insya Allah semampunya dia merasa itu benar, dan dia tidak akan menyetir orang-orang dari batil dari hak kepada yang batil. Ini yang selamat insya Allah, Pak. Jadi menuntut ilmu saja tidak cukup, pinter doang itu tidak cukup, tapi kudu benar. Nah, baik benar niatnya dan benar ilmunya. Coba kalau pinter tapi enggak benar, kan jadi keblinger. Nah, gitu kan. Jangan ragu. Ya, jangan ragu dengan agama ini. Kalau misalnya ada keraguan, cari ilmu. Keraguan ini dari setan, bisikan dari setan. Maka cara menempuhnya, menangkisnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang-kadang juga, Pak, kita ini memahami ada ahli ilm tadi, ahli zikir ya. Sekarang kalau ada ahli ilm, ada ahli zikir, ada juga majlis ilmu dan ada majlis zikir. Seperti apa sih majlis zikir itu? Dalam hadis riwayat Bukhari, para diriwayatkan oleh beliau dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang punya tugas khusus, yaitu yang jalan-jalan ngiterin gang-gang jalan-jalan lah, pokoknya di bumi ini mereka mencari apa? Yaltamisuna hilaqadz dzikr. Mereka mencari yang namanya hilaqadz dzikr, hilaq adzikr. Halaqah dzikr. Kalau kita memahami ini orang Indonesia halaqah dzikr, oh yang kayak gitu halaqah dzikr, Pak. Halaqah dzikr kayak gimana dulu nih? Definisikannya bukan secara tradisional, karena agama kita ini agama wahyu dan pemahaman yang terbaik pemahaman salaf. Coba kita definisikan, mengembalikan definisi halaqah dzikir kepada pemahaman yang benar. Jangan pemahaman kita doang. Ya, semua orang nanti punya pemahaman. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma halaqah dzikir?" Seperti apa halaqah dzikir itu ya Rasulullah maksudnya? Yaitu majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang di sana zikir di sini maksudnya mengingatkan, ya zikir itu artinya menyebut, mengingat atau menyebutkan tentang Allah, agamanya, hukum-hukumnya, syariatnya, halal haramnya dan seterusnya. Mungkin di benak kita, oh maksudnya majlis zikir, yuk kita zikir bareng-bareng, ngumpul, kita tasbih bareng. Ayo bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya. La ilaha illallah 5000 kali sambil goyang-goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Apakah ini yang disebut majlis zikir? Sebelum bilang ya atau tidak, saya hikayatkan tentang sebuah riwayat yang dituturkan oleh Ad-Darimi dalam Musnad beliau, dan juga disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam salah satu kitabnya dengan sanad mereka yang nyambung kemudian ke seorang sahabat. Jadi sahabat perawi ini menghikayatkan setelah kepergian Rasulullah SAW, maksudnya wafatnya beliau alaihissalam, beliau sahabat ini menceritakan beberapa sahabat itu kalau sebelum sholat subuh itu ngumpul di dekat pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Perlu diketahui Abdullah bin Mas'ud itu seorang pria yang kurus, kerempeng, kecil, dan pernah ditertawakan betisnya oleh beberapa sahabatnya. Tapi kemudian Rasulullah tangkis. Kalian menertawakan satu betis itu lebih besar, lebih mulia kemegahannya daripada Gunung Uhud. Maksudnya itu betis tersebut walaupun kecil, kerempeng, tetapi jasanya besar buat Islam. Abdul bin Mas'ud itu ulama'nya sahabat, di antara ulama'nya sahabat, ya, Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, tapi Ibnu Abi Mas'ud di antara fuqaha sahabat, ahli fikihnya. Nah, jadi ketika para sahabat itu mau salat subuh atau mau sebelum azan subuh, itu biasanya para sahabat ngumpul, ya. Ini bisa nih saya tuturkan riwayatnya dengan bahasa Arab, cuman saya khawatir agak lambat jadinya karena agak panjang dia. Saya langsung terjemahannya aja, pemaknanya aja. Ngumpul di dekat pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ngumpul, ngobrol-ngobrol dulu, menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar, baru mereka kemudian bareng-bareng nanti ke masjid gitu. Tadi biasa begitu. Ritual umumnya, biasanya, enggak selalu mungkin tapi biasanya. Bareng-bareng ke masjid. Karena memang sangat bagus kalau ke masjid itu bareng-bareng, Pak, ya. Nah, lagi duduk-duduk, maksudnya bukan nongkrong ya, bahasanya enggak bagus kalau nongkrong itu. Ya, ngobrol gitu, ngumpul, datang Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari datang, ya, juga pengen bareng nanti ke masjid. Dan bertanyalah Abu Musa Al-Asy'ari, "Akhraja Abu Abdurrahman?" Apakah Abu Abdurrahman telah berkeluar? Abu Abdurrahman ini adalah kunyah untuk Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman belum keluar, ya. Maka kemudian setelah itu akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar rumah, yuk kita bareng. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Abu Abdurrahman, wahai bin Mas'ud, aku tadi melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari, tetapi aku tidak melihatnya kecuali kebaikan." Nah, itu. Di masjid tadi saya sempat lewat di masjid, wahai bin Mas'ud. Ini masih gelap ya, sebelum subuh nih, kira-kira waktu imsak lah gitu kalau bagi kita nih ya. Waktu imsak itu ya bagi kita, istilah kita ya. Ya Ibn Mas'ud, tadi saya lewat masjid, ya. Kemudian saya melihat sesuatu yang saya tuh ingkari sesuatu, tapi saya enggak melihatnya sebagai sesuatu yang jelek. Itu bagus sih, cuman saya kok kayak hati saya tuh ngingkarin gitu. Ya. Apa itu? Kata Ibn Mas'ud. Insyaallah kalau umur panjang wahai Ibnu Mas'ud, maka kamu akan melihatnya nanti setelah kita sampai di masjid. Maksudnya umur panjang yaitu jika waktu sempat nanti habis ini kan jalan ke masjid nih. Termasuk umur panjang juga itu. Karena kalau Allah kehendakin mati dia perjalanan kan enggak panjang umurnya. Maka ya kita jalan. Kemudian ketika sampai di masjid, terlihat beberapa halaqah. Ya. Sebenarnya halaqah itu seperti buletan, bundaran gitu. Ya ibaratnya kayak halaqah-halaqah tahfiz gitu. Ya ada halaqah sini. Halaqah. Halaqah itu kayak perkumpulan, di tiap halaqah ada pemimpinnya. Pembimbingnya gitu. Ya, pembimbingnya sini. Nah, halaqah di sini ikhwan, ada pembimbingnya, kemudian masing-masing pembimbing kemudian mereka semua memegang kerikil-kerikil. Ya, jadi ada kerikil-kerikil terkumpul. Pemimpinnya, pembinanya bilang, ya, kabbiru mi'ah, yaitu bertakbirlah 100 kali. Maka mereka bertakbir bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, kehallilu mi'ah, bertahlilnya la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat itu kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung marah. Ya ummat Muhammad, wahai kaum muslimin umat Muhammad, marah langsung, ya. Mengingkari apa-apa yang beliau lihat di situ. Sampai mengatakan, "Wahai umat Muhammad, apakah kalian ibadah ritual seperti ini itu? Seperti ini?" Kalian lebih merasa afdol dibandingkan ritualnya Nabi Muhammad SAW. Baju Nabi Muhammad masih hangat, bejana-bejana beliau belum pecah, tetapi kalian sudah membuat hal-hal baru seperti ini. Ngerti gak maksudnya ikhwan? Belum lama Nabi Muhammad wafat, kalian sudah berani bikin syariat baru gitu loh. Sudah berani bikin ritual baru. Itu maknanya maksudnya. Belum lama Nabi Muhammad wafat, gitu loh. Kalian udah buat-buat kayak gini, ya. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Taib. Kalau menurut definisi kita, itu halaqah zikir bukan? Iya. membentuk perkumpulan untuk zikir bareng. Tetapi ternyata Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Ah, bagaimana nih? Apakah kemudian Abdullah bin Mas'ud ekstrim, merasa paling benar sendiri? Silakan kalau mau ngomong gitu. Pasti yang ngomong gitu merasa lebih benar daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka bagaimana dengan kekinian kita? Maka orang-orang yang berpikirlah bisa menilai insyaallah. Ya. Begitu jemaah sekalian. Adapun kalau halaqah zikir ini untuk ilmu tidak masalah. Ya. Ini sebenarnya termasuk ini majelis ilmu, majelis zikir yang mengingatkan kita terhadap ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah yang Allah utarakan. Insyaallah kalau kita ikhlas, maka ini termasuk hilaq az-zikr. Halaqah zikir juga insyaallah. Yang kalau kita ikhlas, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat-malaikat. Ya, tapi malaikat, kita enggak minta sama malaikat. Wahai malaikat, tolong rahmati kami. Syirik ini jadinya. Kita minta sama Allah. Minta berkah sama Allah Ta'ala. Tapi begitu ya. Ya, itu sedikit menyinggung dalam masalah itu. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala kembali ke masalah Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana orang-orang Kristen mereka mendewakan dan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu. Maka bagi orang yang membantahmu, ini kan udah jelas ya kebenarannya, udah jelas banget. Bagi yang membantahmu, wahai Muhammad, dalam hal ini udah jelas tentang Nabi Isa diutarakan. Sementara mereka itu enggak punya hujah, orang-orang Kristen. Setelah engkau memperoleh ilmu dari Allah Ta'ala tentang kebenaran bagaimana Nabi Isa itu sebenarnya, orang-orang Kristen kalau masih membantah, maka faqul, katakanlah kepada mereka, ta'alau, ayo kemari, ayo sini. Maksudnya diajak apa? Nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita panggil juga anak-anak kita. Ya, abna jamak dari ibn. Anak-anak putra kita panggil. Putra-putra kalian panggil juga. Ini baik putra langsung atau cucu. Ya. Wa nisa ana wa nisaakum. Nisa di sini dimaknai sebagian ulama yaitu istri dan juga putri. Nah, gitu. Jadi anak laki, anak putri dan perempuan apa istri kumpul semua. Kumpulin, istri kami juga bakal kumpul. Di sini didahulukan abna daripada nisa. Kenapa? Karena laki-laki ini akan menjadi saksi mubahalah namanya. Wa anfusana wa anfusakum, diri-diri kita. Ayo, kita nih, diri-diri kita atau kelompok kita atau orang-orang kita. Dan orang-orang kalian, ayo kita bukan ngajak perang tanding battle atau apa, bukan. Setelah kita ngumpul anak-anak kita, laki perempuan, istri kita, thumma nabtahil, kemudian kita melakukan ibtihal atau mubahalah. Mubahalah itu artinya mula'anah, saling melaknat satu sama lain dalam rangka menegakkan hujah dan kebenaran dalam perkara yang besar. Ya, jadi di antara syarat mubahalah, Pak. Jadi ada syarat mubahalah. Mubahalah itu adalah penyelenggaraan antara dua pihak yang berselisih dalam perkara yang besar dalam agama, kemudian saling melaknat satu sama lain dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Siapa yang bohong, maka fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka ayo kita masing-masing saling menjadikan laknat Allah bagi orang yang berdusta, yang berbohong di antara kita. Ya gitu, jadi tantang. Itu namanya mubahalah. Ada syariatnya ini, tetapi ada syarat-syaratnya. Syariat ini syariat yang bersyarat. Jadi enggak sembarangan. Antum masalah cuman masalah khilafiyah itu aja, ya. Misalnya maaf ya, masalah coblos atau tidak, misalnya masalah khilafiyah ini aja, mubahalah, ini konyol. Orang negeri lagi kacau, antum mubahalah satu sama lain. Ya. Atau dalam masalah lain, misalnya masalah cukur jenggot halal atau haram, ya. Yang lebih rajih haram bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan memang enggak ada jenggotnya, bagi laki-laki haram. Kemudian karena ada teman kerja menetapkan enggak ada ini masalah khilafiyah, ada yang bilang halal. Ayo akhi kita mubahalah, saling melaknat satu sama lain. Ini konyol namanya. Ini perkara yang enggak sampai segitunya kali, gitu kan ya. Tapi kalau ke perkara besar kayak perkara tauhid, ya. Ini syirik atau enggak, ini kuburan ini bagaimana, dan perkara yang betul-betul ke inti tauhid, ya. Dan besar perkaranya, bisa menyakiti, bisa menjangkiti hati masyarakat, maka ayo kita tantang mubahalah, mana yang benar. Gitu loh. Dan untuk bermubahalah ini ya tentu perlu musyawarah dari orang-orang yang berilmu, ikhwan. Jadi jangan sembarangan antum udah ayo kita mubahalah. Ada syariatnya, tadi pagi saya belajar di Nurullah, repot nanti. Tak ada sendal, kemalingan sendal. Ini sendal saya. Bukan, ini sendal saya. Ayo mubahalah yuk. Enggak, jangan gitu. Swallow lagi sendalnya. Allah musta'an ya. Ya, fana ja'alna anatallahi al-kadzibin, dikumpulkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan juga istri-istri. Kenapa dikumpulkan? Karena begini, kalau dikumpulkan kan orang yang berdusta itu sebenarnya. Kalau dikumpulkan anak istrinya, dia mubahalah, dia tahu diri dusta, itu bakal mikir-mikir panjang. Waduh, saya kan bohong nih, saling melaknat nih. Saya kena laknat nanti nih. Saya tahu dia yang benar, kalau saya kena laknat repot. Ini anak saya gimana nanti ya? Kena laknat kan biasanya enggak selalu, bisa jadi kematian yang jelek gitu loh. Tapi gimana nasib saya nih? Ya? Mati nanti. Ntar anak saya gimana, istri saya gimana? Waduh, repot nih ya. Jadi kumpulkan tuh supaya mikir-mikir dulu. Makanya kumpulin dulu, setelah kumpul baru kemudian mubahalah. Jangan mubahalah dulu baru ngumpul. Enggak, ngumpul dulu. Ketika ngumpul, waduh ada keluarga nih. Ya Allah, nanti kalau misalnya saya memang saya bohong sih, kalau saya kena laknat, hilang udah semua ini, gitu kan? Akhirnya enggak jadi. Makanya ketika itu ikhwan sekalian, ya, kata para ulama, An-Nasara 'araful haqqo wa khafu in la'anu halaku faharabu minal mula'anah. Orang-orang Nasrani yang berhadapan dengan Nabi itu, mereka tahu kebenaran setelah diperlihatkan ayat-ayat Allah melalui Al-Quran ini. Wa khafu in la'anu halaku. Mereka takut kalau mereka melakukan mula'anah mubahalah ini, maka hancur mereka, mati mereka nanti. Faharabu minal mula'anah, akhirnya mereka pun kabur dari mubahalah. Begitu ya. Kabur dari mubahalah karena apa? Mereka tahu, wah bisa kena saya nih, gitu kan. Kata Allah kemudian, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang hak, benar terjadi. Di sini dalam ayat ini ya, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Ada takkidat, ada beberapa takkid, penguatan, stressing, ya. Pertama inna, kedua la, lahuwa, la. Ketiga huwa, keempat al-haq. Sesungguhnya ini adalah betul-betul cerita yang benar, ya. Dikuatkan oleh Allah. Dan setelah dikuatkan itu, Allah tegaskan, wa ma min ilahin illallah, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Udah langsung hancur hujah-hujah orang-orang Kristen. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Kemarin Jumat Agung, Pak ya. Ayo siapa yang liburan kemarin? Orang Islam senangnya liburannya. Ya syukur sih enggak ikut agamanya, alhamdulillah ya. Ya kan? Rata-rata kan libur ya. Jumat Agung ya. Harusnya Jumat tuh hari libur kita emang. Ya. Harusnya. Dan semua Jumat tuh agung gitu loh. Semua Jumat itu besar bagi orang Islam. Karena ada Yaumul Jum'ah, hari yang paling terbaik, hari Jumat. Ya. Kemarin sempat macet di dekat pas mau pergi ke Lenteng Agung itu sempat macet di suatu daerah yang ternyata ya memang itu ada gereja besar. Dan itu maka melihat orang-orang yang ke gereja biasa di perkotaan, mereka datang ke gereja biasanya fashionnya masya Allah ya, maksudnya bagus banget ya, pakai mobil-mobil mewah dikeluarkan ya, begitu. Ya ada sih yang naik ojek online, tapi jarang, enggak gengsi. Ya, ya begitulah mereka. Ya seminggu sekali ibadahnya. Sementara bagi kita ibadah itu apa? Sholat bisa kapan Pak? Bisa di setiap waktu kecuali tiga waktu yang terlarang. Pertama apa? Setelah muncul matahari sampai waktu syuruk 15 menitan. Kalau sekarang muncul matahari jam berapa? Ini waktu sekarang. Jam 5 lewat 50-an. Itu muncul matahari tulu'us syams jam 5.50. Nah, benar kan terbitnya matahari jam 5.50. Nah, untuk sholat syuruk 15 menitan setelah terbit matahari, syuruqus syams. Ya, jadi tulu'us syams itu munculnya, syuruknya itu adalah apa? Bersinarnya gitu. Nanti berarti mulai waktu syuruk jam 6 lewat 5 menit, sekitar itulah kira-kira. Nah, betul lah, sekitar itulah pokoknya. Sekarang belum nih Pak, nyantai dulu Pak ya. Entar dulu. Kalau di kita kan enggak kelihatan mataharinya Pak ya. Keluar enggak kelihatan. Iya, yang ada keluar mall, ya kan? Nanti. Nah, ini dilarang sholat mutlak di situ ya. Kemudian 15 menit sebelum azan zuhur. Yaitu ketika matahari pas di atas kita, enggak ada bayangan. Sampai azan zuhur, waktu zuhur. Itu dilarang sholat mutlak. Dilarang sholat mutlak. Ya. Kemudian ba'da asar. Dilarang sholat mutlak. Itu waktu-waktunya. Tetapi kalau sholat yang ada sebab dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Kayak tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, sholat taubat, sholat apa lagi? Sholat apa lagi Pak? Enggak, jangan sholat jenazah, jangan. Sholat jenazah baiknya di waktu-waktu yang diperbolehkan aja. Ya. Kan sholat jenazah kan lebih longgar waktunya, Pak. Ya. Apalagi, Pak? Hah? Sholat, hah? Sholat mutlak enggak boleh di waktu mutlak itu. Ya, yang tadi saya bilang sholat mutlak itu apa sih sholat mutlak? Sholat tanpa sebab, pengen sholat aja itu enggak boleh. Di waktu itu, di waktu tiga itu. Nah, kita sholat bisa tiap waktu sebenarnya, walaupun di waktu terlarang, ya. Kayak sampai datang ke Nurullah ini, dan ini insya Allah masjid, ya, udah bukan termasuk musola lagi, insya Allah. Datang kemari, sekarang matahari itu masjid, boleh. Atau sampai berhadaf keluar wudu, sholat setelah wudu, nah sholat setelah wudu bisa, sholat setelah wudu bisa. Nah, ya. Arti lainnya adalah kita 24 jam bisa sholat sebenarnya. Ya. Tuh, Islam ya. Dan sholat fardunya itu 5 waktu sehari. Kira-kira. Mereka kuat gak? Gak bakal. Seminggu sekali aja kadang-kadang bolos saya. Apalagi 5 kali sehari. Ya kan? Kuat gak mereka pakai baju koko tiap 5 kali sehari? Gak kuat. Nyarinya dunia kok, mana kuat. Ya kayak teman saudara-saudara kita muslimun yang terlalu betul-betul ke dunia, gak kuat 5 kali sehari ke masjid. Gak kuat. Ke stadion baru kuat desek-desekan. Nonton bola teriak-teriak kuat tuh ya. Giran dengar imam baca Al-Baqarah keserupan ya. Gak kuat. Ya begitulah orang kalau udah tercantumkan dunia. Dan memang orang-orang yang kafir kepada Allah itu mesti Allah tabiatkan kepada dia cinta dunia. Makanya kok ke gereja-gereja itu mobil mewah-mewahan dan seterusnya ya. Beda sama orang Islam. Pakai sendal jepit, jalan kaki ya. Siapa yang kesini pakai sendal jepit, jalan kaki? Nah, itu yang rumah-rumahnya di Jarojet Barat biasanya. Ya, ya kan? Ya, pakai sendal jepit kemari ya. Jalan kaki, pulang jalan kaki. Nggak ada kendaraan. Ya, bukan nggak ada kendaraan. Cuman malas parkirnya mungkin ya, biayanya ya gitu ya. Atau naik motor, ya Masya Allah. Begitu ya ikhwan sekalian. Alhamdulillah kita ibadah tiap hari dan softnya sama rata. Mau yang mobilnya Fortuner kak, mau yang mobilnya apa, mau yang naik motor sama semua pak. Enggak ada karena dia mobilnya hebat, besar atau mewah sekali mobilnya maka dia agak majuan dikit softnya. Enggak ada kayak gitu, sama semua. Ya, imam aja belum tentu punya mobil, ya. Ya. Sementara yang soft terakhir mungkin punya mobil, bahkan rental 10 mobil mungkin. Dalam Islam semua sama ketika sholat, Pak. Jabatan apa-apa, pemerintah, pemimpin, sama semua. Presiden jadi makmum, imam masjid tetap, presiden enggak boleh tiba-tiba jadi imam, enggak boleh, harus dengan izin imam tetap masjid. Masya Allah, Islam gitu adil, ya. Begitu, ikhwan. Baik. Wa ma min ilahin illallah. Kita hanya menyembah Allah, ya. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallau, kalau misalnya mereka tawallau, yaitu mereka apa, tidak mau ikut, berpaling, udah jelas hujjah kebenarannya, mereka berpaling, fa innallaha alimun bil mufsidin, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang mufsid. Mufsid itu beda dengan fasid. Fasid itu rusak sendirian. Mufsid itu rusak dirinya dan ngerusak itu. Ya. Arti lainnya begini, kalau misalnya kita teruskan ayat ini, orang yang tidak mau menerima kebenaran itu bukan rusak secara zat saja, tapi pasti dia bersifat destruktif, merusak, bisa merusak masyarakat. Ya. Justru kalau kita melihat ada orang itu sangat anti pada kebenaran, itu justru biasanya orang yang tahu kebenaran. Yahudi itu benci banget kepada Islam, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu Islam. Justru orang-orang yang makin sebel dengan kebenaran itu biasanya malah justru orang yang ngerti kebenaran, tapi karena menolaknya, maka Allah jadikan orang ini mufsid, ngerusak. Begitu. Ya. Misalnya dakwah yang benar, dakwah yang sesuai sunnah Nabi SAW, kemudian diprovokasikan oleh beberapa tokoh-tokoh yang katanya tokoh agama, kemudian diprovokasikan orang-orang bawahnya untuk membenci dakwah ini, padahal ini benar, dan ternyata tokoh ini sebenarnya tahu ini yang benar, cuman karena gara-gara dakwah kayak gini nih, ya mungkin pemasukannya jadi kurang mungkin, atau tersaingi majelisnya atau bagaimana, akhirnya dikerahkan orang-orang bawahan untuk menghajar, memblokir, menjelek-jelekan dakwah ini. Ini justru trik-trik seperti ini, premanisme seperti ini tidak ada dalam Islam. Islam itu agama hujjah, agama ilmu. Kalau benar, ambil. Kalau enggak benar, tolak. Jangan kalau benar tapi nyaingin dunia kita, kita tolak. Karena kita ternyata selama ini jangan-jangan belajar atau ngajar nyari dunia atau perhatian masyarakat. Bahaya itu, ikhwan. Ya, bahaya. Taib, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat kerusakan dengan menolak kebenaran. Hati-hati itu. Hati-hati dengan janji ini. Siapa yang tahu itu benar, tapi malah kemudian kebenaran itu dia singkirkan, dia diskreditkan, dia hilangkan, dia tampik. Maka ketahuilah, orang yang seperti ini akan Allah capkan dia sebagai mufsid, menjadi perusak di muka bumi ini. Begitu. Maka kata Allah di ayat lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah udah bagus-bagus itu muka bumi itu diperbagus oleh Allah. Dalam arti lain juga, kalau ada sesuatu yang sudah bagus terbangun, jangan di bumi ratakan atau jangan dirusak. Jangan diganggu, karena itu sudah bagus, kecuali kalau mau diperbagus. Kalau kemudian dirusak, udah bagus-bagus, udah orang-orang udah menikmati kebaikan tersebut, kemudian digerogoti, dirusak, maka ketahuilah, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang bersifat merusak. Ya. Mungkin kita cukup sampai sini jemaah sekalian, sampai ayat ke-63. Jadi untuk hari ini 59 sampai 63. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat buat anak dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.